Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Media Center Hizbut Tahrir Indonesia, kami kembali menyapa ruang dengar Anda. Bagaimana kabar sahabat dakwah hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas hari ini dengan lancar. Salam ukhuwah dan dakwah bagi Anda pendengar setia HTI Channel Radio dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Falah dalam program Kalam yang akan kami siarkan dari studio Hizbut Tahrir Indonesia, tentunya bersama radio kesayangan kita HTI Channel Radio Islamic News Radio, menjalin ukhuwah, menginspirasi syariah dan khilafah. Selama 60 menit ke depan, kami akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Dan rubrik Menjadi Pembela Islam pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema tentang penentu kemenangan. Sahabat dakwah, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.hizbut-tahrir.or.id. Dan untuk Anda sahabat dakwah yang memiliki smartphone, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi HTI Channel yang Anda bisa dapatkan di Play Store dengan memasukkan kata kunci HTI Channel. Baik sahabat dakwah, alhamdulillah di tengah-tengah kita seperti biasa untuk menemani kita dalam rubrik Menjadi Pembela Islam ini, kita akan ditemani oleh Ustadz Muhammad Rahmat Kurnia. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sahabat dakwah, tidak lupa juga kami mengingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor 0856-9817-246. Sekali lagi, kami mengundang Anda sahabat dakwah untuk bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan melalui 0856-9817-246. Nomor ini bisa Anda gunakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui aplikasi WhatsApp Messenger. Ya, Ustaz, tema kita pada kesempatan hari ini yaitu terkait dengan penentu kemenangan. Nah, pertanyaan pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, siapa sebenarnya yang akan diberi kemenangan itu? Iya, tentu yang akan diberikan kemenangan itu adalah umat Islam secara keseluruhan. Gitu. Mengapa? Karena jelas Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus dengan membawa Islam, dan Islam itu yang akan dimenangkan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Jadi jelas Rasulullah SAW itu diutus dengan membawa Islam, dan Islam itu yang akan dimenangkan di atas semua agama dan ideologi yang ada. Jadi yang akan menang itu adalah Islam. Dan ketika yang menang itu Islam, berarti yang menang itu juga adalah umat Islam. Karena kalau umat Islam berpegang kepada Islam dan Islam itu yang dimenangkan, maka umat Islam itu akan turut menang bersama dengan menangnya Islam. Nah, tetapi kan realitas menunjukkan tidak semua orang Islam berjuang, gitu. Nah, dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang atau bagi kelompok orang yang memiliki karakter khusus, ya, sifat khusus, dan mereka itulah yang dijanjikan akan mendapatkan kemenangan, gitu. Nah, hal ini disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda begini: La tazalu ta'ifatum min ummati zahiratun alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wahum kadhalik. Di dalam riwayat lain, wahum ala dhalik. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Di situ Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan selalu ada sekelompok dari umatku yang dia itu menang di atas kebenaran. Tidak akan pernah membahayakan mereka orang yang menentang mereka. Siapapun yang melawan mereka, yang menentang mereka, yang memfitnah mereka, itu tidak akan memberikan bahaya sedikit pun kepada mereka. Hingga datanglah utusan Allah Subhanahu, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini hingga datangnya hari kiamat. Hingga datangnya kemenangan itu, atau ada yang memaknai hari kiamat. Dan mereka dalam keadaan demikian, dalam keadaan berpegang teguh kepada kebenaran. Artinya orang yang akan diberikan kemenangan, atau kelompok orang, atau ta'ifah mansuroh, ya, kelompok yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Rabbul Alamin adalah kelompok umat Islam yang senantiasa berpegang kepada kebenaran Islam tersebut. Nah, ini secara jelas dinyatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya, jadi intinya yang tadi yang sudah disampaikan, jadi hanya kelompok yang berjuang di atas kebenaran yang nantinya akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah yang menjadi penentu kemenangan itu karena didasarkan pada jumlah yang banyak, atau ada penentu lain? Iya, jumlah itu penting. Tetapi jumlah yang banyak bukanlah penentu kemenangan. Mengapa jumlah itu penting? Jumlah itu penting karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyebarkan dakwah ini kepada orang-orang di zamannya, pada orang-orang kafir Quraisy, sehingga masuk Islam dan menjadi pendukung dakwah. Rasulullah SAW lalu bersama dengan sahabatnya menyebarkan dakwah sehingga menjadi banyak pendukungnya. Rasulullah SAW datang kepada pimpinan-pimpinan kabilah, ya, untuk mendukung dakwahnya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk melakukan, ya, kasbul ummah, ya, melakukan rekrutmen, melakukan dakwah sehingga semakin banyak orang yang mendukung dakwah tersebut. Jadi jumlah itu penting. Nah, tetapi ternyata kalau jumlahnya saja yang banyak itu tidak menjamin kemenangan. Mengapa tidak menjamin kemenangan? Karena memang penentu kemenangan bukanlah jumlah, gitu. Tentu saja kita tahu bahwa yang namanya kemenangan itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berasal dari manusia, ya. Dan berulang kali di dalam Al-Quran dijelaskan, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu datang, kemenangan dari Allah itu datang. Jadi kemenangan itu memang milik Allah, ya. Nah, tetapi tentu saja ada prasyarat yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki sehingga kemenangan itu diberikan kepada kita, gitu. Nah, di antara penentu kemenangan itu ternyata bukan jumlah. Kadang-kadang jumlah yang kecil mengalahkan yang besar. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala alladziina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin." Dan berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi di sini Allah memberitahukan kepada kita bahwa jumlah yang sedikit, apabila jumlah yang sedikit itu bersabar, maka dengan izin Allah, Allah akan memberikan kemenangan kepada fi'ah qalilah tersebut. Nah, dengan demikian menjadi jelas bahwa jumlah memang penting, tetapi jumlah yang banyak bukan penentu kemenangan. Coba kalau kita lihat sejarah, kita lihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita lihat tarikh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bahwa setiap zaman mereka itu menang atas musuh mereka bukan karena jumlah. Bukan. Mereka menang karena berpegang teguh kepada ajaran agama Islam ini. Dan agama inilah yang telah menjadikan mereka itu mulia. Mereka menang bukan karena jumlah yang banyak. Mereka menang karena berpegang teguh kepada ajaran Islam. Karena taat kepada aturan Islam, karena taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya saja ya, Abdullah bin Rawahah. Pada waktu perang Mu'tah, beliau berkata begini. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kathratin. Dan tidaklah kami memerangi manusia karena jumlah yang banyak. Juga bukan karena kekuatan, bukan karena senjata. Juga bukan karena ya pasukan yang luar biasa, yang tak terhitung. Manuqatiluhum illa bihadza dinil ladzi akramanallahu bih. Tidaklah kami memerangi mereka kecuali dengan agama ini. Yang agama ini kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui agama tersebut. Jadi senjata kemenangan itu menurut Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Islam itu sendiri. Jadi kekuatan itu ada di dalam iman, ada di dalam Islam. Nah, begitu disebutkan oleh Ibnu Hisham ya di dalam Sirah Nabawiyah, berasal dari Ibnu Ishaq, juz 2 halaman 375 gitu. Nah, ternyata hal senada itu disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau suatu ketika menulis sebuah surat ya kepada Amr bin As. Pada waktu itu Amr bin As sebagai panglima pasukan. Di antara yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah begini. Salamun alaik. Semoga keselamatan tercurah atasmu. Ini ditujukan kepada Amr bin As. Amma ba'du. Faqad jaa'a fi kitabika tadhkuru ma jama'ati ar-rum fil jumu' wa inna allaha lam yansurna ma'an nabiyyihi bikathrati 'adadin wala bikathrati junud. Amma ba'du, engkau telah menulis di dalam suratmu menyebut betapa banyak Romawi memiliki pasukan, tetapi sesungguhnya Allah tidak menolong kita, tidak menolong kami bersama dengan nabinya, Nabi Muhammad SAW, karena jumlah yang banyak, karena jumlah pasukan. Wa qad kunna nagzu ma'a Rasulillah wa ma ma'ana illa farasan. Dan pernah kami berperang bersama dengan Rasulullah dan kami tidak memiliki kecuali hanya dua ekor kuda saja. Wa in nahnu illa nata'aqqabul ibil. Dan tidaklah kami kecuali menunggang unta satu silih berganti. Wa kunna yauma Uhud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wama ma'ana illa farsun wahid. Dan kami pada waktu perang Uhud bersama dengan Rasulullah, kami tidak punya kecuali satu ekor kuda saja. Karena Rasulullah yarkabuhu, yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaqad kana yuzhiruna wa yu'inuna 'ala man khalafana. Tetapi sungguh Allah memenangkan kami dan memberikan pertolongan kepada kami pada orang-orang yang melawan kami. Wa'lam anna atwa'an nasi lillah ashadduhum baghdan lil ma'asi. Dan ingatlah, kata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya orang yang paling taat kepada Allah, dia yang paling benci terhadap kemaksiatan. Fa'atillah wamur ashabaka bitta'atih. Maka Abu Bakar Siddiq memerintahkan kepada Amr bin As, maka taatlah engkau kepada Allah dan suruhlah sahabat-sahabatmu, yakni para pasukan, untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pernyataan Abu Bakar Siddiq, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi, ya, yang terdapat dalam Kanzul Ummal, juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Nah, dari perkataan Abu Bakar ini, ya, beliau memahami bahwa kemenangan itu bukan karena adad, bukan karena jumlah, bukan karena kasratu junud, bukan karena banyaknya pasukan, tetapi karena apa? Karena ketaatan kepada Allah. Karena menjauhi maksiat, dosa, ya, dengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas bahwa jumlah itu memang penting, tetapi jumlah bukan penentu kemenangan. Penentu kemenangan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh kepada Islam, dan menjauhi maksiat kepadanya. Itulah sebenarnya penentu datangnya kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin, sang pemilik kemenangan itu. Gitu. Berarti di sini lebih ke kualitas, ya tadi, kualitas ketaatan kaum muslim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan faktor penentu kemenangan itu. Iya, iya. Bukan dari sisi kuantitas, ya. Iya, sekalipun kuantitas itu penting, tetapi bukan penentu. Penentu kemenangannya. Bukan penentu. Tapi kalau kuantitasnya banyak, terus kualitasnya juga bagus, berarti bisa lebih dekat lagi kemenangan. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya, baik sahabat dakwah. Sebelum kita lanjutkan, kita akan break sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali. Stay tuned di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menginspirasi syariah dan khilafah. Oh, takkan surut perjuangan ini. Sambutlah khilafah, perang sana hukum syariah. Sambutlah khilafah, tegaklah. Baik sahabat dakwah, Anda masih bersama saya Falah dan juga Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia dalam program Kalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Saat ini kita sedang membahas tema tentang penentu kemenangan. Seperti biasa kami juga mengingatkan Anda sahabat dakwah untuk bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor 0856 9817246. Sekali lagi, nomor 0856 9817246. Baik, Ustaz, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah tidak bukan merupakan faktor penentu kemenangan, tetapi adalah ketaatan umat Islam itu sendiri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi mungkin juga ada kondisi ya atau prasyarat yang bisa menyebabkan datangnya kemenangan itu sendiri gitu kan, sehingga umat Islam atau orang-orang yang berjuang itu tahu gitu kan, dan dia mempersiapkan ke kondisi tersebut. Iya, banyak sekali nas-nas yang menjelaskan bahwa prasyarat kemenangan itu datang kepada kita, di antaranya adalah kita beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Adalah hak Allah untuk menolong orang-orang yang mu'minin. Jadi kita harus begitu juga menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kalau kita menolong agama Allah Rabbul Alamin, maka Allah akan menolong kita, akan memenangkan kita, gitu. Karena pengertian menolong berarti memberikan kemenangan kepada kita, gitu. Nah, itu sudah jelas. Sekarang bagaimana kalau kita lihat sirah atau tarikh, ya, sejarah Rasulullah dan sejarah para sahabat. Kalau kita mendalami sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tarikh para sahabat, maka kita akan menemukan bahwa musuh manapun tidak akan pernah sanggup bertahan lama di dalam menghadapi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hal ini diakui bukan hanya oleh kaum muslimin, tetapi oleh orang kafir sekalipun. Sebagai contoh adalah Heraklius, ya, penguasa Romawi. Nah, kita tahu bahwa Heraklius itu mengaku ketika pasukannya itu berada di Antakya, ya, kemudian pasukan Romawi pulang dalam keadaan kalah, Raja Heraklius ini bertanya, celaka kalian, coba jelaskan kepada aku tentang orang-orang yang berperang melawan kalian. Bukankah mereka itu manusia seperti kalian juga? Pasukan Romawi yang baru datang itu menjawab, oh benar, tentu saja. Lalu Heraklius berkata lagi, siapa yang lebih banyak pasukannya, kalian atau mereka? Lalu pasukan Romawi menjawab, kami lebih banyak pasukannya beberapa kali lipat di semua tempat, di semua lini. Lalu Heraklius berkata, loh, kalau begitu, mengapa kalian bisa dikalahkan? Lalu salah seorang, ya, tokoh pasukan Romawi itu mengatakan, karena mereka biasa melakukan sholat malam, berpuasa pada siang hari, menepati janji, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat adil kepada sesama mereka. Sementara kita ini orang yang terbiasa minum minuman keras, berzina, melakukan keharaman, ingkar janji, merampok, menzalimi orang, memerintahkan hal-hal yang haram, melarang hal-hal yang ma'ruf, yang diridhoi oleh Allah, serta membuat kerusakan di bumi ini. Lalu, apa komentar Heraklius? Heraklius mengatakan, kamu berkata benar. Nah, ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Bidayah, ya, juz 7, halaman 15, oleh Ibnu Asakir, yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Marwan Al-Malik. Jadi, di dalam sirah dicatat bahwa fakta, ya, penyebab yang menjadikan kemenangan itu datang ternyata karakter orang-orang yang dibelikan kemenangan itu, yakni para sahabat, senantiasa bangun malam, kemudian sering melakukan saum, puasa, sehingga dekat dengan Allah Rabbul Alamin, lalu menepati janji, amar ma'ruf nahi mungkar, berlaku adil. Sebaliknya, orang-orang yang dikalahkan itu melabrak keharaman, minuman keras, merampok, berbuat zolim, bukan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi melakukan amar mungkar nahi ma'ruf dan sebagainya. Nah, itulah penyebab kekalahan. Oleh karena itu, maka di antara karakter yang harus dimiliki supaya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada kita, kita harus melakukan sifat-sifat yang dulu, ya, sifat orang yang memiliki sifat-sifat itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang tadi. Jadi kita harus banyak begadang. Tapi begadangnya bukan deadline karena tulisan. Bukan deadline karena laporan. Tetapi begadangnya karena mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin dengan sholat dan lain-lain. Begitu juga saum dan seterusnya, gitu. Nah, berarti ya dalam artian bahwa ini suatu hal yang memang perlu diupayakan, yang diupayakan oleh setiap kelompok itu sendiri atau yang kelompok yang berjuang itu tadi atau seluruh umat Islam. Secara umum itu umat Islam harus melakukan begitu. Tetapi faktanya umat Islam itu kan ada yang juga pendosa segala macam itu, ada yang fasik, ada yang zalim sekalipun muslim, gitu. Artinya yang dimaksudkan di sini adalah ta'ifah zahirah tadi itu, kelompok. Ya, kelompok yang sedang berjuang ingin menegakkan kebenaran, dia akan diberikan kemenangan kalau memiliki karakter seperti orang-orang yang dulu pernah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kemenangan itu datang, ya, kecuali kita mengikuti karakter para sahabat yang dulu juga dimenangkan oleh Allah Rabbul Alamin. Gitu. Nah, coba lagi kalau kita lihat sejarah. Ketika terjadi pertempuran, ya, seorang jasus atau inter Romawi yang diutus oleh Kib Kilar, bagaimana tentang kondisi kaum muslimin yang mengalahkan mereka, ya, dia menjelaskan bagaimana karakter, ya, para prajurit kaum muslimin. Dia mengatakan begini, bilaili ruhban, malam hari mereka itu laksana rahib. Artinya ahli ibadah, muta'abbid. Wa bin nahari fursan. Sementara di siang hari mereka itu pejuang yang ulung. Walau sariqabnu malikihim qata'u yadah. Apabila anak rajanya, anak penguasanya mencuri, mereka potong itu tangannya. Walau zina rujima, apabila berzina dirajam. Liqamatil haq fihim, untuk menegakkan kebenaran di tengah-tengah mereka. Itu karakter yang digambarkan oleh musuh Islam ya tentang kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin itu menang? Karena rupanya karakter yang dimiliki oleh mereka adalah kalau malam sujud, duduk, bersimpuh, menangis dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan permasalahan dirinya, keluarganya, perjuangannya, umatnya, diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ruhban ya, seperti rahib yang dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Tetapi siangnya itu adalah para prajurit yang berjuang berdakwah, berjuang menegakkan Islam, menjadi tentara Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi antara muta'abid dengan mujahid itu menyatu. Itu. Ahli ibadah sekaligus pejuang. Mujahid. Ini karakter yang dimiliki. Dan mereka menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mereka menegakkan kebenaran di tengah-tengah mereka. Nah, inilah karakter yang harus dimiliki oleh kita semua ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan itu kepada kita. Jangan berharap kemenangan itu datang bila karakter yang dimiliki adalah karakter-karakter orang yang diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan berharap. Siapapun yang ingin menang maka harus memiliki ciri sifat para sahabat yang memiliki karakter-karakter yang dulu Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang memiliki karakter tersebut. Gitu. Nah, ini contoh lain di dalam fakta sejarah yang ditulis di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang tadi itu yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra ya. Sehingga kita bisa mempelajari bagaimana karakter-karakter seperti itu. Gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu di samping bangun malam, puasa siang hari, menepati janji, amar ma'ruf nahi munkar, berlaku adil, menjadi muta'abid di malam hari, menjadi mujahid di siang hari, menjadi pejuang, menerapkan hukum tanpa pandang bulu, selalu menegakkan kebenaran dan sebagainya. Ini karakter-karakter ini yang harus kita miliki. Gitu. Ya. Baik sahabat dakwah, sebelum kami lanjutkan, kita akan break sejenak. Setelah break kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami dari Anda sahabat dakwah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Saat lagi kami akan kembali. Stay tune di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menginspirasi syariah dan khilafah. Bagi para pengemban dakwah, bagi para penegak syariah, bagi para pejuang tegaknya khilafah dimanapun kalian berada, atas izin Allah Azza wa Jalla, perjuangan kalian berpuluh tahun lamanya, perjuangan kalian di segenap penjuru dunia, perjuangan kalian yang tiada hentinya, akan segera membuahkan hasil yang nyata. Cahaya kemenangan segera terbit, gaung kemuliaan segera membahana, kibaran ar-raya dan al-liwa segera mewarnai pelosok dunia. Untuk memperkokoh langkah ini, kami hadirkan nasyid-nasyid perjuangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La berkah. Terangkan syariah, tegakkan khilafah, sejahtera seluruh umat. Terapkan syariah, tegakkan khilafah, terapkan hukum Quran sunnah. Terapkan syariah, tegakkan khilafah, tinggalkan hukum jahiliyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadur Rasulullah. Baik sahabat dakwah, Anda masih bersama saya Falah dan juga Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia dalam program Kalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Saat ini kita sedang membahas tema tentang penentu kemenangan. Tidak lupa juga kami mengingatkan Anda sahabat dakwah untuk bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor 0856 9817246. Sekali lagi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0856 9817246. Ya, Ustaz, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar setia HTI channel. Yang pertama ini dari Yayan di Ciapus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kemenangan itu apabila individu kita harus seperti kepribadian para sahabat Nabi? Apakah kondisi saat ini bisa 100% meniru kepribadian para sahabat? Iya. Itu ada hadis Rasulullah SAW bahwa nanti itu di akhir zaman ada orang-orang yang mereka itu tidak bertemu dengan Nabi. Mereka itu tidak mendengar langsung Rasulullah menyampaikan Al-Quran dari mulutnya yang mulia. Tidak pernah mendengarkan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh mulut beliau. Yang ditemuinya hanya lembaran-lembarannya saja. Nah, terhadap orang-orang seperti itu Rasulullah menyebutnya itu adalah sebagai saudaraku ikhwani. Jadi sebagai saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu kan para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kami-kami ini saudara engkau?" Apa kata Nabi? "Antum ashabi." Kalian itu sahabat-sahabatku. Lalu siapa ikhwanuk itu, siapa saudara-saudara engkau itu? Dijelaskanlah seperti tadi. Nah, artinya apa? Artinya sangat mungkin seseorang pada zaman sekarang ini memiliki karakter yang seperti karakter yang dimiliki oleh para sahabat. Itu sangat-sangat mungkin. Dan faktanya sudah banyak. Kalau dulu ada sahabat yang rela mengorbankan harta, sekarang juga banyak. Kalau dulu banyak para sahabat yang disiksa, diintimidasi. Sekarang juga banyak pejuang-pejuang Islam, ya, yang ditangkap lalu dijebloskan di penjara. Di Suriah itu berapa banyak? Di Palestina itu ada pejuang khilafah, seorang akhwat juga terbunuh. Kalau dulu sahabat meninggalkan anaknya, sekarang juga banyak para pejuang yang jauh dari keluarganya. Banyak sekali. Kalau dulu ada sahabat yang bangun malam lalu menangis, duduk bersujud di hadapan Allah, sekarang juga banyak. Banyak yang kayak begitu. Hanya gak pernah lapor saja kepada kita. Banyak yang seperti itu. Kalau dulu para sahabat banyak yang saum Senin kami, saum Daud, sekarang juga tak sedikit para pejuang Islam yang seperti itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Artinya apa yang dilakukan oleh para sahabat itu sangat mungkin dilakukan oleh kita semua. Itu sangat-sangat mungkin. Mengapa? Karena Islam itu diturunkan bukan hanya untuk sahabat Nabi. Islam itu diturunkan untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Untuk seluruh manusia. Artinya kalau dulu orang-orang yang berpegang kepada Islam memiliki sifat-sifat seperti yang diwujudkan di dalam diri para sahabat, maka orang-orang sekarang yang berpegang teguh kepada Islam insya Allah akan bisa seperti para sahabat. Ketika Nabi mengatakan, ya, ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum, bahwa sahabat Rasulullah itu seperti bintang gemintang, seperti kompas, dengan siapapun kita mengikuti maka kita akan tertunjuki, artinya kita akan bisa seperti mereka. Itu sangat-sangat bisa. Nah, sekarang persoalannya sebenarnya bukan bisa atau tidak. Mau atau tidak. Persoalannya adalah mau atau tidak. Tidak mau, itu persoalannya di situ. Dan insya Allah kita semua bukan sekedar mau, tapi ingin dan akan menjadi para sahabat insya Allah. Ya, itu ya untuk sahabat HTI Channel yang tadi bertanya. Jadi itu adalah suatu hal yang mungkin dan bisa kita lakukan, karena kita juga sama manusia seperti para sahabat, dan Islam itu tidak hanya diturunkan untuk sahabat saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Terus Ustaz, ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Turkendi, kemenangan Islam yang hakiki yang saat ini banyak didengung-dengungkan, apakah bisa diraih dengan bukan fikroh dan torikoh Rasulullah SAW? Tidak mungkin. Islam itu akan menang kalau fikrohnya fikroh Islamiyah. Yaitu apa? Ajaran Islam itu sendiri. Kalau ajaran yang diperjuangkan itu adalah bukan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dijamin tidak akan menang. Misalnya Islam liberal, itu gak akan menang. Atau Islam yang dibatasi oleh lokasi, ada Islam Suriah, ada Islam Malaysia, ada Islam Lebanon, ada Islam Nusantara, enggak menang itu. Karena apa? Karena Rasulullah itu bukan Islam Suriah, bukan Islam Lebanon, bukan Islam Nusantara, tapi Islam Kafah. Itu yang akan menang. Begitu juga dengan ya metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena metode ini adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi yang mengantarkan kepada kemenangan Islam seperti yang diperoleh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, maka jalannya sudah ditetapkan oleh Nabi. Karena Nabi itu ya sebagai suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau itu uswatun hasanah bukan hanya masalah akhlak, masalah akhlak aja beliau jadi uswatun hasanah, apatah lagi di dalam jalan menegakkan Islam. Dan metode Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam itu jelas. Ya, jelas sekali. Ya, dan itu hanya satu, artinya hanya dengan cara itulah kita akan bisa menggapai kemenangan. Tidak mungkin misalnya kita menerapkan Islam dengan cara komunis menang, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena bukan cara, bukan metode Rasulullah SAW. Termasuk juga dengan cara demokrasi itu tidak mungkin juga. Tanya. Enggak menang. Ya, terus Tad, ada lagi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz sampaikan banyaknya jumlah besar bukan penentu kemenangan, tetapi keimanan dan ketaatan pada Allah penentu kemenangan. Bagaimana pada pengemban dakwah yang dia terus berdakwah dengan kondisi kurang begitu dekat dengan Allah, contoh jarangnya bangun malam untuk qiyamul lail atau jarangnya saum walaupun ada segelintir yang melakukannya, sehingga dakwahnya kurang masuk ke hati orang yang didakwahinya itu, yang bagaimana menurut Ustaz? Nah, berarti pada satu sisi alhamdulillah, orang ini dia sudah melakukan kebaikan. Berupa apa? Berupa mengemban dakwah. Karena dakwah itu wajib. Satu ayat saja sudah harus disampaikan. Kata Nabi, balighu anni walau ayah. Satu ayat saja harus disampaikan. Gitu. Dan perkataan yang terbaik di sisi Allah adalah perkataan menyeru kepada Islam. Gitu. Nah, sehingga pada satu sisi perlu bersyukur nih orang ini. Perlu bersyukur. Hanya saja kalau berdakwah tapi kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka khawatir apa yang disampaikan dari mulutnya hanya sampai ke telinga orang lain, enggak akan sampai ke hati. Jadi hanya sampai ke telinga, yang namanya telinga masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Karena keluarnya dari mulut disampaikannya. Beda dengan disampaikan dari hati, disampaikan dengan iman, disampaikan dengan perbuatan, bukan berhenti di telinga akan sampai ke hati, ke jiwa orang yang kita ajak bicara, sehingga mendarah daging dengan aliran darah mereka itu. Gitu. Oleh karena itu tambah segeralah bertobat. Ya Allah, kenapa aku ini jarang-jarang mendekat kepadamu? Aku malu menyerukan agamamu tapi aku jauh darimu. Aku ini malu mengajak orang-orang melaksanakan aturanmu tapi aku sendiri menjauh dari aturan-aturanmu. Begitu. Nah, jadi harus bertaubat, segera merubah diri. Marilah berupaya untuk sama-sama menjadi kekasih Allah, mendekat kepada Allah dengan taqarrub ilallah, dengan berbagai amalan-amalan yang wajib, dengan berbagai amalan-amalan yang sunnah. Ketika kita sudah mendekat dengan Allah, ya, dengan berjalan, Allah akan mendekat pada kita dengan berlari. Kalau kita mendekat dengan sejengkal, Allah akan mendekat kepada kita dengan sehasta. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan dekat dengan Allah, Allah akan mendekat dengan kita, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang yang dekat dengannya. Nah, dengan demikian maka ya jangan hentikan dakwah itu. Jangan dikatakan percuma enggak pernah bangun malam, percuma jarang saum. Untuk apa dakwah? Udah berhenti aja. Berhenti aja alhamdulillah. Enggak boleh seperti itu. Atau gitu mah jadi salah semuanya. Tetapi harus ditambah. Kalau kurang saumnya, yuk sama-sama kita saum. Kalau perlu bangunkan tuh anak istri. Bangunkan suami semua, pembantu. Bangun, sahur. Tiap ke Senin Kamis misalnya begitu. Ya, begitu juga dengan malam bangun, ya, salat tahajud, baca Quran, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ya, jadi kita harus berupaya. Karena khawatir, ya, nanti di tengah jalan, ya, orang-orang makin dekat dengan Allah, sementara kita jauh dengan Allah, di tengah jalan itu gugur. Gugur, orang-orang menang, kita sudah terpental dari orang-orang yang diberikan kemenangan tersebut. Hanya karena orang lain semakin dekat dengan Allah, kita semakin lari, minggat dari Allah Rabbul Alamin. Naudzubillah min dzalik. Ya. Terus ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi disebutkan bahwa kemaksiatan itu akan berpengaruh pada penentu kemenangan. Nah, bagaimana kalau kemaksiatannya itu dilakukan oleh kaum muslim itu sendiri gitu kan? Dan apa ini? Dan seperti kita pahami bahwa kaum muslim itu adalah bagian dari kita sendiri gitu. Iya. Nah, makanya kita dari awal sudah bicara bahwa yang dimaksud dengan kemenangan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu. Mereka yang disebut dengan ta'ifah mansuroh, yaitu kelompok yang akan diberikan kemenangan. Mereka senantiasa berjuang, mereka senantiasa berdakwah, mereka senantiasa membangkitkan umat, mereka senantiasa menjadikan tujuan hidupnya adalah dalam izul Islam wal muslimin, demi kemuliaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Mereka senantiasa berpegang kepada kebenaran dan seterusnya. Nah, mereka itulah yang akan diberikan kemenangan. Justru mereka melakukan itu dalam rangka memperbaiki keburukan-keburukan yang ada di tengah-tengah umat. Jadi boleh jadi ada kaum muslimin yang melakukan kerusakan itu, yang melakukan dosa dan kesalahan itu, sangat amat wajar. Wong pada zaman Rasulullah juga masih ada orang munafik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu. Nah, demikian juga pada zaman sekarang ini. Jadi bukan berarti seluruh umat Islam harus soleh. Enggak. Karena faktanya kan memang manusia macam-macam gitu. Sehingga kan ada kategori mukmin haqqo, ada kategori fasik, ada kategori zolim dan sebagainya. Begitu. Nah, karenanya di dalam statement Rasulullah SAW itu kan dikatakan bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing. Ya, kanal Islamu ya ghariban. Dulu Islam itu asing. Wa sayakunu ghariban, dan akan kembali dianggap asing. Fatubal lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dianggap asing itu. Siapa yang dianggap asing itu? Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah kerusakan masyarakat. Jadi masyarakatnya memang rusak. Nah, tapi ada kelompok yang berupaya memperbaiki kerusakan masyarakat. Nah, kelompok inilah yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dengan sukses memperbaiki keadaan masyarakat yang sebelumnya rusak tersebut. Nah, begitu. Iya. Yeah. Ya, demikian sahabat dakwah pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan tema penentu kemenangan. Namun Ustaz, mungkin sebelum ditutup ada closing statement terkait tema pada kesempatan kali ini. Ya, baik. Sahabat dakwah yang berbahagia, penentu kemenangan bukanlah jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak penting, tapi bukan penentu kemenangan. Penentu kemenangan itu adalah sejauh mana kita konsisten, istiqomah, dan berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semakin berpegang teguh kepada aturan syariat Islam dalam hidup berjamaah, taat kepada pimpinan sebagai salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mari sama-sama menanamkan karakter-karakter yang dulu dimiliki oleh para sahabat, yang ternyata mereka diberikan kemenangan ya dengan karakter yang dimilikinya itu. Marilah kita membiasakan bangun malam, puasa siang hari, menepati janji, amar ma'ruf nahi munkar, berlaku adil, menjadi rahib di malam hari, menjadi pendekar ulung di siang hari. Kita lembut, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa berzikir, kita menjual diri kita dan harta kita untuk diganti dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dengan cara seperti itu, insyaallah kita akan termasuk ke dalam Taifah Mansurah, kelompok ya, yang akan ditolong, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah sahabat dakwah, telah kita simak bersama program Kalam. Kami harapkan apa yang telah disampaikan senantiasa menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengkaji Islam dan senantiasa menjadikan Islam sebagai solusi atas segala permasalahan kita bersama. Sahabat dakwah, demikianlah program Kalam dalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia menjadi amal soleh bagi beliau dan juga bagi kita yang mendengarkannya. Saya Falah mewakili seluruh kerabat kerja HTI Channel Radio mengucapkan terima kasih kepada Anda sahabat dakwah yang telah setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah lah kami memohon ampun. Bagi sahabat dakwah yang ingin mengirimkan pertanyaan, saran dan kritik dan masukan, Anda dapat mengirimkannya melalui email ke hticannelradio@gmail.com. Dan untuk informasi lebih jauh mengenai kami, Anda bisa menyimaknya di www.hizbutdastahrir.or.id. Tentunya tetap simak program Kalam di waktu yang sama. Akhirnya kami undur diri dari ruang dengar Anda. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.